Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pendengar setia Radio Langitan. Jumpa lagi dengan saya Udin Alfarabi di acara Lentera Fiki. Sama ya seperti pagi-pagi yang sebelumnya, saya di sini akan menemani beberapa menit ke depan tentunya dalam acara yang sudah lama saya bawakan, yaitu acara dalam acara Lentera Fiki. Jadi kita di sini akan membahas tentang problema-problema Fiki yang masih janggal tentunya. Tapi di sini saya akan membacakan satu permasalahan dan nanti sekaligus dengan jawabannya saya bacakan. Sambil ditemani dengan lagunya Raihan yang berjudul Allahu. Tetap stay tune di Radio Langitan, jangan kemana-mana, jangan keluar dari aplikasi, tetap ikuti saya di Radio Langitan, radio religius dan inspiratif. Allahu, Allahu, Allahu, jika tiada bumi, tiada segalanya. Memang ya terkadang fikih itu kadang-kadang susah untuk dipelajari. Atau paling enggak ada yang bilang, ah fikih itu gampang banget. Seperti itu ya para pendengar. Beda dengan nahwu. Padahal ada yang bilang sih fikih itu kayak domba yang berbulu serigala. Emang kayak gampang sih. Seperti domba yang berbulu serigala, emang kayak gampang. Tapi fikih itu sangat sulit loh kalau dibandingkan nahwu. Dan nahwu sebaliknya, nahwu itu seperti serigala yang berbulu domba. Ya emang kayaknya susah ilmu nahwu itu, tapi sebenarnya gampang. Soalnya kok idahnya sudah pasti, beda dengan fikih. Makanya fikih itu diibaratkan seperti domba yang berbulu serigala. Dan kalau nahwu itu serigala yang berbulu domba. Fikih itu emang kayak gampang, tinggal jawab aja begini. Tapi butuh referensi yang sangat luas karena pendapatnya sangat banyak. Kok idahnya nggak tetap kayak nahwu. Memang harus diperhatikan ya. Seperti yang terjadi dalam permasalahan ini ya. Main game di Facebook. Facebook sudah menjadi tren pada zaman sekarang dan sangat digandrungi anak muda, khususnya dengan pernak-perniknya yang bermacam-macam, di antaranya game, iklan, halaman wawasan dan lain-lain. Ada game online, ada PS, PlayStation ya, dan juga banyak yang lagi ngetren juga sekarang kayak COC. Nah itu bagaimana kita menyikapi dalam hukum-hukum syariat fikih? Pertanyaannya, bagaimana hukumnya memainkan game yang ada di Facebook? Ini mau dijawab langsung apa mau dengerin lagunya Rehan dulu sampai habis yang berjudul Allahu? Dengerin lagunya Rehan dulu aja ya. Oke, sebelum saya jawab, kita dengerin dulu sampai selesai lagu. Oke para pendengar, yang tadi pertanyaannya bagaimana hukumnya memainkan game yang ada di Facebook? Hukum memainkannya makruh selagi tidak ada unsur perjudian. Lain lagi ya, kalau ada unsur perjudian maka hukumnya menjadi haram, karena hukum judi sendiri kan haram. Dan tidak melalaikan sholat, sama seperti bermain catur. Jadi seperti itu kiasannya ya. Tidak ada unsur perjudian dan tidak melalaikan sholat, ini disamakan dengan seperti orang yang bermain catur, hukumnya makruh. Tapi kalau nanti melalaikan sholat malah justru hukumnya menjadi haram ya, judi bola seperti itu, kayak judi game mungkin bisa jadi ya. Banyak pihak-pihak yang menjadikan game online itu menjadikan judi, jadi tidak diperbolehkan. Atau bermain game PlayStation juga kalau ada unsur-unsur yang mengarah ke perjudian dan melalaikan sholat, yang seperti itu nggak boleh ya para pendengar. Jadi tetap dihukumi haram. Kalau nggak seperti itu, tidak melalaikan sholat dan nggak ada unsur perjudian, maka dihukumi makruh. Jadi tidak ada hukum diperbolehkan. Oke, referensinya bisa dilihat di kitab Hasyatul Jamal juz 10 halaman 549. Oke para pendengar, sebelum saya melanjutkan ke permasalahan selanjutnya, ada baiknya dengerin dulu ya lah satu lagu ini dari Raihan. Assalamualaikum. Selamat mendengarkan. Daku mendoakan kamu selamat sejahtera. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Seimbang berbelah bagi dan membenci, bersatu teguh bercerai romolah kita. Assalamualaikum. Dari hati yang ikhlas kami mengharapkan agar sekalian insan telah mendapat hidayah. Assalamualaikum. Daku hanya mengingatkan pada yang lupa, juga mengingatkan pada diri sendiri. Terpelihara dari sifat yang keji dan melanggar perintah agama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tatap wajahmu kan pasti mengalir air mataku karena pancaran ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini andai dapat ku kucuk tangan. Barusan sudah kita dengarkan Assalamualaikum dari Raihan. Nah, ini sambil ditemenin lagunya Raihan juga ya. Alangkah indahnya hidup ini, alangkah indahnya hidup ini. Wah, suara saya gak jauh-jauh beda ya sama Raihan ternyata. Oke para pendengar, tetap semangat ya di pagi yang cerah bersama saya di acara Lentera Fikih tentunya. Karena apa? Semangat pagi itu penting ya untuk mengawali semuanya. Seperti ada kaidah yang bilang, man asrokot bidayatu asrokot nihayatu. Kalau awalnya udah cemerlang, akhirnya niscaya pasti nerja, pasti cemerlang juga. Jadi kalau paginya udah semangat, udah bergairah, pasti nanti sehari penuh itu akan mendapatkan apa yang diinginkan usahanya. Dari semua segi pokoknya seperti itu. Kalau dari pagi udah gak semangat aktivitasnya, ya kita bisa lihat aja lah ke belakangnya kayak apa. Seperti itu. Oke para pendengar, dimanapun Anda berada, tetap di Radio Langitan ya, radio religius dan inspiratif. Untuk yang selanjutnya, ini saya akan membacakan satu masail biar gak terlalu lama ya para pendengar. Oke, malaikat adalah sosok makhluk yang selalu patuh dan tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Akhir-akhir ini kita sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk dapat melihatnya, karena seringkali berbagai media mengungkapkan tentang wujud yang diklaim sebagai sosok malaikat tersebut. Hal ini pernah terjadi di kota Mekah, tepatnya di atas bangunan Ka'bah, yang secara tiba-tiba ada sosok putih bersayap turun dari langit, yang menurut sebagian orang itu adalah malaikat yang menjaga kota Mekah. Tetapi menanggapi sosok yang tertangkap media-media elektronik itu, tidak semua orang sepakat bahwa sosok tersebut adalah malaikat. Jadi kita sebagai orang Islam itu sebenarnya harus mempercayai dengan apa ya, barang-barang gaib seperti itu ya, seperti hantu dan sebagainya lah, pokoknya yang gaib-gaib yang jarang kita lihat secara kasat mata ya para pendengar. Nah, seperti kejadian ini, ketika melihat malaikat, mungkin beberapa orang bisa melihat ya, mungkin indera penglihatannya seperti itu, atau saking dekatnya sama Allah, Allah aja bisa dilihat kayak wali-wali gitu. Ya Rasulullah ya Habibullah. Kalau masalah Allah sih kurang tahu ya, seperti yang saya informasikan tadi, kalau melihat Allah secara langsung mungkin nggak bisa ya. Kalau masalah malaikat bisa apa enggaknya nggak tahu ya. Kalau di sini kan permasalahannya penampakan malaikat. Ada yang bilang pernah melihat malaikat seperti yang terjadi di kota Mekah. Kalau seperti melihat Tuhan, seperti Allah gitu, ya mungkin ada juga orang yang berangan-angan seperti itu. Tapi kayaknya nggak mungkin ya, secara kasat mata juga. Tapi wallahu a'lam lah. Tapi yang di sini seperti pernyataan-pernyataan di kota Mekah yang terjadi, melihat penampakan malaikat katanya bersayap, cahaya putih yang bersayap turun katanya sih itu yang menjaga kota Mekah. Nah, yang seperti ini ternyata tidak semua orang sepakat atau semua ulama sepakat kalau itu adalah sosok malaikat yang benar-benar malaikat ya. Nah, bagaimana kita menyikapinya yang seperti ini? Oke, ini pertanyaannya, benarkah menurut syariat tentang klaim di atas? Tentang klaim di atas, tentang adanya malaikat yang bisa nampak. Dan jawabannya tidak dapat dibenarkan, karena malaikat makhluk yang bersifat kecahayaan, yang tidak memiliki bentuk padat, dalam artian jirim, yang dapat diamati panca indera manusia. Wah, Berarti yang saya bilang tadi tentang melihat Allah gak bisa ya ternyata. Karena apa? Malaikat saja gak bisa dilihat, karena malaikat tuh terbuat dari cahaya. Cahaya sendiri tuh tidak memiliki bentuk atau jirim. Malaikat aja gak bisa dilihat, apalagi Allah ya. Ya Allah alam, mungkin kalau nanti sudah meninggal mungkin bisa menatap begitu ya mungkin. Tapi orang-orang pilihan kayaknya. Semoga kita semua bisa melihat keindahan apa yang diciptakan Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu, gak bisa dibenarkan kalau dalam dunia kita melihat malaikat, apalagi melihat Allah Tuhan kita. Malaikat aja gak bisa dibenarkan ketika melihat yang kayak cahaya-cahaya yang bersayap gitu. Jadi para pendengar seperti itu, jadi kesimpulannya, kalau ada yang seperti itu tidak bisa dibenarkan. Mungkin itu hanya halusinasi atau apa ya, pantulan cahaya yang mungkin saking kangennya sama Allah kayak terbayang-bayang seperti itu. Oke para pendengar setia Radio Langitan, tetap di Radio Langitan ya, radio religius dan inspiratif. Barusan sudah saya bacakan untuk Mansail yang kedua. Dan untuk yang selanjutnya, untuk memanjakan ruang dengar para pendengar, saya akan putarkan satu lagu dari Raihan yang berjudul Demi Masa. Oke. Demi Masa dari Raihan. Oke, selamat mendengarkan. Masa usia kita. Oke, para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, gak terasa ya, sepertinya kita udah di penghujung acara, di acara Lentera Fiki. Tenang saja, di pagi-pagi yang akan datang saya akan tetap menemani para pendengar di acara yang masih tetap ya, di acara Lentera Fiki. Kita akan membahas, mengupas tuntas tentang problema Fiki. Nah, tadi saya udah bacain tentang penampakan malaikat. Bagaimana menyikapi tentang penampakan malaikat yang seperti terjadi di Mekah ya. Di atas Ka'bah ada cahaya putih yang bersayap. Ternyata yang seperti itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena malaikat itu adalah cahaya. Ciptaan Allah yang terbuat dari cahaya. Cahaya sendiri kan gak ada cirimnya, gak ada bentuknya. Jadi yang seperti itu gak bisa dibenarkan. Dan untuk yang selanjutnya, pertanyaan yang selanjutnya ya, nah, bagaimana hukum menyebarkan gambar-gambar tersebut? Seperti Masya Allah, kan seperti itu ya komen-komennya biasanya di Facebook. Terlihat malaikat di atas Ka'bah yang bla bla bla bla, seperti itulah. Nah, itu bagaimana hukum menyebarkannya di media massa seperti Facebook, Instagram dan lainnya? Jawabannya, hukumnya haram. Jadi hati-hati ya para pendengarnya, pernah menemukan gambar-gambar seperti itu, haram hukumnya menyebarkan. Karena yang seperti itu gak bisa dibenarkan, karena menyebarkan kebohongan. Nah, di sini tidak dibenarkannya karena menyebarkan kebohongan, termasuk bohong, menceritakan semua tanpa memperdulikan kebenarannya. Jadi menceritakan semuanya tanpa memperdulikan adanya kebenarannya, yang seperti itu, yang seperti ini ternyata gak bisa dibenarkan. Referensinya bisa dilihat dari kitab Faidul Qadir Juz 5 halaman 3. Oke. Okay. Para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, yang masih beraktivitas, yang mau siap-siap berangkat ke kantor, yang mau siap-siap berangkat ke sekolah, juga selamat bersiap-siap, selamat beraktivitas, tetap semangat. Dan ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya. Tidak terasa sudah beberapa menit saya menemani pagi Anda di Radio Langitan dalam acara Rentera Fiki. Nah, untuk yang permasalahan yang awal tadi ya, saya coba simpulkan tentang main game di Facebook itu juga hukumnya makruh selagi tidak ada unsur perjudian dan tidak melalaikan sholat. Tapi kalau ada unsur perjudian dan melalaikan sholat, maka hukumnya menjadi haram. Seperti itu para pendengar. Oke, para pendengar setia Radio Langitan dimanapun Anda berada, akhir kata dari saya Udin Alfarobi, mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya pribadi dan juga para kru di studio Langitan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada Allah.